بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام، همبا الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة. الحمد لله kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini, dan alhamdulillah dikumpulkan thayyib. Alhamdulillah kita berkumpul pada pagi hari ini di masjid ini adalah sebagai bentuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sepantasnya dan sudah seharusnya dan sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya. Wa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, daurah kita pada sesi pertama ini akan mengambil tema bayanu hukuki ulatil umuri ala al-ummah. Daurah pada sesi pertama kita kali ini akan mengambil tema penjelasan tentang hak-hak ulatul umur, tentang hak-hak pemerintah, tentang hak-hak penguasa yang terdapat pada umat, yang terdapat pada segenap manusia, dan secara khusus hak-hak pemerintah atau penguasa yang terdapat pada umat Islam, mengingat ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan kita pada penguasa merupakan bagian dari ajaran Islam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hadis, dan juga hal ini telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama alaihim rahmatullah. Demikian juga karena terkadang ketaatan kepada penguasa fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, atau ketaatan kepada pemerintah fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, hampir saja hilang dan bahkan secara perlahan-lahan mulai terkikis sedikit demi sedikit di tengah masyarakat. Seperti apa bentuk ketaatan kita kepada pemerintah? Seperti apa bentuk ketaatan kita kepada penguasa? Semua ini memiliki dasar-dasar hukum yang jelas di dalam kitabullah, di dalam kitab Allah Al-Quran. Demikian pula memiliki dasar-dasar hukum yang jelas di dalam al-ahadith, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para ulama min ulama al-Islam rahmatullahi alaihim, dan bahkan para ulama dari ulama-ulama umat Islam. Mengajarkan kepada kita untuk mentaati penguasa, untuk mentaati pemerintah di dalam perkara kebaikan, karena mentaati penguasa ataupun mentaati pemerintah termasuk bagian dari ajaran Islam, termasuk bagian dari ajaran Islam. Di dalam bayan, di dalam penjelasan hukuki ulatil umuri alal ummah, di dalam penjelasan tentang hak-hak penguasa atau hak-hak pemerintah yang terdapat pada umat, disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, mufti am dari al-mamlaka al-arabiyya saudiyah, ahli fatwa umum di kerajaan Arab Saudi. Beliau menyebutkan kepada kita, fala raiba anna Allah jalla wa ala أمر بطاعة ولاة الأمر وتعاون معهم على البر والتقوى. Sebagai suatu landasan yang harus diyakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk mentaati ulatul amri, untuk mentaati penguasa, untuk mentaati pemerintah. Dan perintah ini menyeluruh kepada segenap umat manusia, agar mereka mentaati penguasa, agar mereka mentaati pemerintah. Dan perintah ini juga berlaku bagi umat Islam, agar umat Islam mentaati penguasa, agar umat Islam mentaati pemerintah. Dan bahkan perintah ini juga berlaku kepada kita. Perintah untuk mentaati penguasa, perintah untuk mentaati pemerintah, juga berlaku kepada ahlus sunnah. Juga berlaku kepada ahlus sunnah. Wa ta'awuni ma'ahum, dan hendaknya bekerja sama dengan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bekerja sama dengan pemerintah sebagai masyarakat ataupun warga negara. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja sama dengan pemerintah ataupun penguasa. Ya. Umat Islam demikian pula ahlus sunnah, termasuk masyarakat dan juga warga negara. Maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja sama dengan penguasa, untuk bekerja sama dengan pemerintah. Namun seperti apa bentuk kerjasama masyarakat atau warga negara, atau bahkan mungkin umat Islam dan ahlus sunnah dengan pemerintah ataupun dengan penguasa mereka, yaitu landasan kerjasama diantara mereka, alal birri wa taqwa, yaitu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Hadirin baru beri. Segenap umat manusia, bahkan ahlu sunnah wal jamaah, bekerja sama dengan penguasa atau pemerintah atau sebaliknya di atas kebaikan dan takwa. Di dalam Ar-Risalatut Tabuqiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau menyebutkan kata al-birru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi. Iya. Yaitu suatu kata yang mencakup seluruh jenis kebaikan. Iya. Suatu kata yang mencakup seluruh jenis kebaikan. Perhatikan. Kebaikan apapun harus didukung. Kebaikan apapun harus didukung. Segenap umat manusia, bahkan ahlu sunnah wal jamaah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekerja sama dengan penguasa atau pemerintah di dalam berbagai jenis kebaikan. Dalam berbagai jenis kebaikan. Dan hal ini adalah suatu kesempurnaan wal kamalil matlubi minal abd, suatu kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba, rijal, nisa, laki-laki dan juga wanita. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kerjasama dengan pemerintah di dalam bentuk ketakwaan banyak. Iya, banyak. Sebelum kita sebutkan yang dimaksudkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, berkaitan dengan kata takwa, kaitan dengan kata takwa, at-taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan fayaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi wa yatruku ma nahaa Allahu anhu imanan bin nahi wa khaufan min wa'idihi. Perhatikan ya, takwa di dalam penjelasan para ulama adalah melakukan ketaatan dengan iman dan mengharap pahala. Iya, ini takwa. Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Amran wa nahyan. Iya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Iya. Dia melaksanakan perintah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia meninggalkan larangan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah dengan penuh keimanan, karena dia mengakui, dia menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia membenarkan janjinya, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia meninggalkan berbagai perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam ini dengan penuh keimanan. Demikian pula dia meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena takut terhadap siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga takutnya ini ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Takutnya di sini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wa ta'awuni ma'hum 'alal birri wa taqwa, kerjasama dengan penguasa, dengan pemerintah, iya, kerjasama dengan mereka di atas dasar kebaikan dan takwa. Iya. Jika itu baik, dukung usaha dan upaya dari pemerintah. Jika itu baik, dukung usaha dan upaya dari penguasa, atau sebaliknya. Demikian pula apabila perintah dari penguasa atau perintah dari pemerintah itu sendiri mengandung nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan dampak positif, pengaruh yang baik pada masyarakatnya, pada umat Islam, dan bahkan kepada ahlus sunnah, maka dukung penguasa dan pemerintahmu. Wa tawasi bil haq. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk saling memberi masukan, saling memberikan nasihat untuk tetap berada di atas kebenaran. Iya. Untuk tetap berada di atas kebenaran. Kita ketahui bersama ya, penguasa, pemerintah bukan orang-orang yang terpelihara dan terjaga dari kesalahan. Bisa saja ada kekurangan pada penguasa atau pemerintah, bisa saja ada kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau bahkan oleh pemerintah, atau bisa saja ada satu kesalahan yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah. Inilah pentingnya tawasi bil haq. Saling memberi masukan, saling memberikan nasihat untuk selalu berada di atas kebenaran. Upaya-upaya seperti ini, usaha-usaha seperti ini untuk memberi masukan, memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah dalam perkara yang penuh dengan kebaikan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Namun terkadang kita dapati di tengah masyarakat, iya, berbagai kritikan, berbagai ucapan yang memiliki tujuan untuk merendahkan, melecehkan, meremehkan, dan bahkan mungkin menghina penguasa dan pemerintah itu ada. Iya. Ini bukan jalan keluar yang baik. Ini bukan jalan keluar yang harus dipilih. Iya. Biasanya kritikan yang terjadi di tengah masyarakat kepada penguasa atau pemerintah, iya, ini kritikan tanpa ada jalan keluar dari berbagai permasalahan, berbagai kendala yang dihadapi oleh penguasa atau pemerintah. Dan bahkan mungkin ya, tujuan yang terbesar di balik itu untuk melemahkan penguasa atau pemerintah. Iya. Wasabri alaih. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersabar Iya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersabar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling memberi masukan dengan penguasa, pemerintah, iya, untuk tetap berada di atas kesabaran. Iya. Untuk tetap berada di atas kesabaran. Karena tentunya ketika dia menjadi penguasa, dia menjadi pemerintah, akan banyak cobaan yang datang kepadanya. Ketika dia menjadi penguasa, ketika dia menjadi pemerintah, akan banyak ujian yang akan dia terima. Ujian itu bisa saja datang dari orang-orang terdekatnya, dan ujian itu pun sebaliknya bisa saja datang dari masyarakatnya. Iya. Faqala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bimbingan para ulama ini bukan tanpa dalil. Bimbingan para ulama bukan tidak didasari oleh hujah. Para ulama menjelaskan tentang ketaatan kepada penguasa atau pemerintah, bekerja sama dengan mereka di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, saling memberi masukan, memberi wasiat, memberi nasihat untuk selalu berada di atas kebenaran, dan saling memberi masukan dan saling memberi wasiat untuk tetap berada di atas kesabaran. Punya dalil. Iya. Bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini mungkin sering kita baca. Ayat ini mungkin sering kita lewati. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat ini terkadang kita dapati, kita lewati, tapi kita tidak pernah memikirkan apa kandungannya. Hanya sekedar membaca saja. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Kenapa Allah menyeru orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman itu lebih menyenangi kebaikan, lebih mencintai perbaikan. Iya. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Iya. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketaatan yang paling tinggi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, setelah umat Islam mentaati Allah Subhanahu wa taala, setelah Ahlussunnah wal Jamaah mentaati Allah Subhanahu wa taala, hadir ketaatan berikutnya, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada rasul. Taatlah kalian kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amr di antara kalian. Dan taatlah kepada penguasa atau pemerintah di antara kalian. Minkum, kata minkum disebutkan oleh Syekhus Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaganya. Minkum, yang terkadang dibaca minkum, yaitu minal muslimin. Iya, taatlah kepada para penguasa atau pemerintah di antara kalian, para penguasa atau pemerintah di antara umat Islam. Iya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih, maka jika kalian berbeda pendapat tentang suatu urusan, iya, perselisihan, perbedaan pendapat terjadi, iya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan perselisihan ataupun perbedaan pendapat di tengah masyarakat kemudian dibiarkan mengakar begitu saja. Tidak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Farudduhu ila Allah. Kembalikanlah kepada Allah. Kembalikanlah permasalahan yang diperselisihkan, yang diperdebatkan kepada Allah. Ilallah ay ila kitabillah, yaitu kembalikanlah kepada kitab Allah Al-Quran. Iya. Yaitu kembali kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran. Perselisihan apapun, perbedaan pendapat apapun, maka kembalikanlah perselisihan itu atau perbedaan itu kepada Al-Quran, yaitu kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Warasul, dan kembalikanlah perbedaan perselisihan itu yang kalian perselisihkan kepada Rasul. Sebagian para ulama alaihim rahmatullah menyebutkan warasul ay ila sunnati ba'da wafati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan kepada al-ahadith, yaitu kembali kepada dalil yang ada di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hal itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Iya. Mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu lebih utama bagimu. Iya. Dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik akibatnya. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mentaati bimbingan di dalam hadisnya, mentaati ajarannya sallallahu alaihi wasallam, hal itu lebih utama bagimu. Hal itu lebih utama bagimu. Dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik akibatnya. Iya. Perhatikan marukifik. Ketika terjadi perselisihan tentang suatu urusan, maka kembalikanlah kepada dalil Al-Quran dan hadis. Karena mengembalikan suatu permasalahan yang diperselisihkan kepada dalil Al-Quran dan hadis lebih utama bagimu. Iya. Lebih utama bagimu. Dan lebih baik akibatnya. Dan lebih baik akibatnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para penguasa atau pemerintah di antara kalian, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, salah seorang ulama yang berasal dari Soviet. Salah seorang ulama yang berasal dari Masya Allah, negeri Bukhara. Bukhara adalah salah satu daerah pecahan dari Soviet. Beliau menyebutkan dan mengutip penjelasan dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada para penguasa atau pemerintah di antara kalian, di antaranya ya. Bahwa ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Adi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya di dalam suatu pasukan. Ya. Di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ini. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa atau pemerintah di antara kalian. Di antaranya baru. Jadi demikian. Adapun penjelasan dari ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikhu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hadza huwa tariq. Ayat ini adalah jalan. Tariqus sa'adati, yaitu jalan kebahagiaan. Man ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man ta'ati para penguasa atau pemerintah di dalam perkara yang baik adalah jalan kebahagiaan. Disebutkan qila rahmatullahi alaihim, disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa mentaati penguasa atau mentaati pemerintah mengandung kebaikan di dunia. Ya, mengandung kebaikan di dunia. Wa tariqul hidayah. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan hidayah. Iya. Al hidayatu biyadillah, karena hidayah itu di tangan Allah. Dengan sebab engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab segenap umat manusia, dengan sebab ahlu sunnah wal jamaah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula dengan sebab mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ajaran Islam ini, Allah akan memberikan petunjuk. Iya. Demikian pula dengan mentaati penguasa atau pemerintah di dalam perkara kebaikan. Dengan sebab itu Allah akan memberikan petunjuk kepada segenap umat manusia dan juga kepada umat Islam dan bahkan Ahlus Sunnah. Iya. Ketaatan kepada Allah tidak boleh diremehkan. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh direndahkan. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diremehkan. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh direndahkan. Dan juga ketaatan kepada penguasa atau pemerintah di dalam perkara kebaikan tidak boleh diremehkan dan tidak boleh direndahkan. Karena mentaati mereka, mentaati penguasa, mentaati pemerintah dalam perkara kebaikan termasuk ajaran Islam. Iya, termasuk ajaran Islam. Ayuhal muslimuna ibadallah, jalan kebahagiaan dan jalan petunjuk yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa huwa ta'atullahi wa rasulihi fi kulli syai'in, yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai urusan. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai urusan, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai urusan, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai perkara, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai perkara. Bahkan hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan uswah hasanah, dijadikan sebagai suri teladan yang baik di dalam kehidupan. Apakah kehidupannya itu di dalam keluarga ataupun kehidupan bertetangga ataupun kehidupan bermasyarakat dan bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Wa ta'atu wulatil umuri fil ma'rufi min ta'atillahi wa rasulih. Ketaatan kepada penguasa di dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada pemerintah di dalam perkara yang baik. Termasuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Iya. Ketaatan kepada para penguasa atau pemerintah di dalam kebaikan termasuk ketaatan kepada Allah. Iya. Ketaatan kepada penguasa atau ketaatan kepada pemerintah di dalam kebaikan termasuk ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujarradu misalin, sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Contoh kecil. Pemerintah menghimbau. Iya. Menghimbau. Kata yang disederhanakan ini. Pemerintah menghimbau setiap warga negara yang ada di daerahnya. Atau pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk punya bukti diri, yaitu KTP. Iya. Pemerintah menganjurkan kita, menghimbau kita, penguasa meminta kita, maaf, penguasa menganjurkan kita menghimbau kita untuk membuat KTP. KTP ini sebagai bukti diri, yaitu bukti diri pemegang KTP. Iya. Ada maslahat atau tidak di dalam pembuatan KTP ini? Ada. Iya. Ketika engkau ditanyakan tentang identitasmu, engkau bisa menunjukkan KTP. Iya. Ketika alamatmu diragukan, iya, engkau bisa menunjukkan KTP. Iya. Ketika engkau hendak membuat surat-surat yang berkaitan dengan diri kamu atau keluarga kamu dan juga anak-anak kamu, terkadang KTP ini diminta. Iya. Iya. Walaupun himbauan atau anjuran untuk memiliki KTP ini mungkin ya disampaikan melalui badan-badan tertentu yang sudah dibentuk oleh negara. Iya. Kecil urusannya ini, namun besar manfaatnya. Iya. Contoh kedua, yang punya kendaraan bermotor diantaranya hendaknya punya SIM, surat izin mengemudi. Iya. Kalau salah enggak apa-apa, saya enggak punya SIM. Perhatikan, karena saya enggak ada motor maksudnya. Perhatikan ya. Surat izin mengemudi. Ini sebagai bukti bahwa dia telah mendapat izin untuk mengemudi. Iya. Perhatikan. Mungkin kita akan merasa itu hal yang biasa. Iya. Mungkin itu kita anggap sebagai hal yang remeh, enteng, kecil. Namun SIM ini pun berguna. Terkadang dia bisa sebagai pengganti KTP jika KTP tidak ada. Dan terkadang juga bisa ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan motor atau bukti izin mengemudi. Iya. Namun terkadang perkara-perkara seperti ini dianggap urusan yang sepele, urusan yang kecil. Padahal penguasa ataupun pemerintah mengaturnya untuk kemaslahatan orang-orang yang memiliki KTP ataupun SIM itu sendiri. Iya. Manfaatnya kembali ke kita. Iya. Manfaatnya itu dikembalikan kepada kita. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Walihada qala jalla wa'ala, di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'ullah wa ati'urrasulah wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para penguasa atau pemerintah diantara kalian, diantaranya ya. Fata'atu waliyil amri tabi'atun li ta'atillahi wa rasulih, ketaatan kepada penguasa di dalam perkara kebaikan, ketaatan kepada pemerintah di dalam perkara kebaikan mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam ayat ini disebutkan ati'ullah, taatlah kepada Allah yang pertama, kemudian wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul yang kedua, kemudian wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa atau pemerintah di antara kalian. Dia mengikuti dua ketaatan sebelumnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau menyebutkan fata'atu waliyil amri tabi'atun li ta'atillahi wa rasulih, ketaatan kepada penguasa atau pemerintah dalam perkara kebaikan mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fa'inna awliyal amri humul umara'u wal ulama. Tayyib, perhatikan. Maka yang dimaksudkan dengan kata waliul amr. Kata waliul amr ya, di dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang pertama hal umara, penguasa atau pemerintah. Penguasa atau pemerintah. Yang kedua wal ulama, yang kedua adalah al ulama. Sehingga kita menyebutkan ketiga membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa atau pemerintah di antara kalian, kita masih menyebut kata di antaranya. Iya, karena masih ada penjelasan yang lain selain penguasa atau pemerintah, yaitu ulama. Iya. Perhatikan barakallahu fiik. Jika kita membuka kutubu tafsir, kitab-kitab tafsir milik para ulama alaihim rahmatullah, jika kita membuka kitab-kitab tafsir milik para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, maka kita akan dapati kata ulil amri di sini memiliki beberapa penjelasan. Memiliki beberapa penjelasan. Ada yang menyebutkan umara usaroya, penguasa atau pemerintah. Iya. Ada yang menyebutkan al-ulama. Dan jika kita melihat ke dalam tafsir dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhoinya, atau ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau menafsirkan kata ulil amr humul umara walulah, yaitu para penguasa dan para, yang pertama penguasa dan yang kedua pemerintah, tanpa menyebutkan yang lainnya. Iya, ini tafsir dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Ketika kita buka kitab-kitab tafsir milik para ulama, maka kata ulil amr di sini secara umum kembali kepada dua penjelasan ini, yaitu al-umara wal-ulama. Al-umara wal-ulama, penguasa atau pemerintah dan juga ulama. Iya. Bahkan ada di antara sebagian mereka menyebutkan al-fuqaha, yang dimaksud dengan ulil amr adalah al-fuqaha wal-ulama, ulama ahli fikih dan ulama secara umum. Iya. Hadi yang baru kefik. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau menyebutkan wal-wajibu ta'atuhum fil ma'ruf, wajib untuk mentaati mereka di dalam perkara kebaikan. Iya, wajib untuk mentaati mereka di dalam perkara kebaikan. Wajib mentaati penguasa dalam perkara kebaikan. Wajib mentaati pemerintah di dalam perkara kebaikan. Iya. Demikian pula wajib mentaati para ulama dalam perkara kebaikan. Iya. Para ulama merumuskan berbagai permasalahan yang ada, kemudian hasilnya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah selaku penanggung jawabnya. Iya, perhatikan. Jadi kerjasama, bukan terpisah. Iya, bukan terpisah namun bekerja sama. Ulama juga adalah bagian daripada suatu negara. Umarok juga penguasa dan pemerintah juga merupakan pucuk pimpinan dari suatu negara. Saling bekerja sama di antara mereka dalam perkara kebaikan. Amma idza umiru bi ma'siyatillah, adapun apabila pemerintah atau sebelumnya apabila penguasa memerintahkan warga negaranya atau masyarakatnya, umat Islamnya, dan juga bahkan mungkin ahlus sunnahnya untuk berbuat kemaksiatan di jalan Allah. Iya. Atau yang lainnya, au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Fala ta'ata lahu fi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan suatu beban kepada kalian untuk mentaati mereka. Iya, namun ingat, tidak mencabut tangan kalian dari ketaatan kepada mereka, yaitu tidak memberontak. Iya. Contoh ya. Mungkin ya, namun saya berhusnudzon, penguasa dan pemerintah kita tidak akan mungkin memerintahkan hal yang demikian. Iya. Contoh saja ini ya, memerintahkan umat Islam supaya pesta minum minuman keras. Iya. Minum minuman keras hukumnya haram. Iya. Minum minuman keras adalah perbuatan maksiat, dan orang yang minum minuman keras adalah pelaku maksiat. Merintah, contoh ya, dia memerintahkan segenap umat manusia yang ada di negaranya atau umat Islam atau juga ahlus sunnah untuk minum minuman keras. Iya. Maka dalam perkara ini jangan ditaati, namun tidak melepaskan ketaatan kepada mereka, yaitu tetap tunduk kepada mereka. Engkau tidak mentaati mereka, itu termasuk bentuk ketaatanmu kepadanya. Iya. Engkau tidak mentaati untuk melakukan kemaksiatan yang dianjurkan kepada kalian, itu sebagai bentuk ketaatanmu sebagai warga negara yang baik kepada mereka. Iya. Oh, ini salah pak, gak bisa. Iya. Perhatikan barakallahu fiik. Hah? Masih banyak contoh-contoh yang lain. Masih banyak contoh-contoh yang dapat kita bawakan di dalam permasalahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari fi Kitab Al-Ahkam, dalam kitab Al-Ahkam, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Al-Imarah, dan juga disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Al-Bai'ah, dan juga disebutkan oleh Abu Daud dalam kitabul Jihad, diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Al-Jihad, yaitu kitabul Jihad. Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnad beliau yang menyebutkan tentang 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara kebaikan. Iya. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara kebaikan, bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakul, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala ya'siyanaka fi ma'rufin, dan janganlah bermaksiat kepadamu dalam perkara kebaikan. Itu jangan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhatibun nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berkhutbah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berkhutbah. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiku khairan li'anfusikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan mendengar dan taat. Iya, mendengar dan taat kepada penguasa atau pemerintah kalian, dan infakkanlah dan sodakohkanlah harta yang terbaik milik kalian. Iya, di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing umat Islam ataupun para sahabatnya ataupun para sahabiyatnya untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk mentaati penguasa atau pemerintah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, bahkan ucapan ini dalam khutbahnya, bukan ucapan pribadi-pribadi. Beliau berkhutbah di hadapan umat Islam di saat itu, agar umat Islam bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa ataupun pemerintah. Ya. Karena mendengar dan taat kepada penguasa ataupun kepada pemerintah dalam perkara yang baik merupakan bimbingan agama Islam, merupakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahu subhanahu wa ta'ala amara bitaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertakwa. Karena jika seseorang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berat untuk mendengar dan taat kepada penguasa atau pemerintahnya. Dia harus perbaiki dulu ketakwaannya kepada Allah. Perbaiki ketakwaannya dengan benar. Kemudian dia ikuti arahan bimbingan agama di dalam mendengar dan taat kepada penguasa. Iya. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini untuk mendengar penguasa dan juga pemerintah. Demikian pula di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentaati penguasa, untuk mentaati pemerintah dalam perkara kebaikan. Ya'ni fil ma'ruf, yaitu dalam perkara kebaikan. Hei. Lidha fa'inna nususa yushrahu ba'duha ba'dan wa yadullu ba'duha ala ba'din. Dalil-dalil, apakah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, saling menjelaskan satu dengan yang lain. saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati para penguasa atau pemerintah di antara kalian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menguatkan. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengokohkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan agar segenap umat manusia, agar umat Islam, agar ahlu sunnah wal jamaah mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati penguasa atau pemerintah diantaranya. Hadikan barukafik. فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير. Maka wajib bagi seluruh umat Islam, iya, untuk bekerja sama dengan penguasa, dengan pemerintah, diantaranya di dalam kebaikan. Wajib bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk bekerja sama dengan penguasa, dengan pemerintah di dalam kebaikan, di antaranya wa ta'atu fil ma'ruf, dan mentaati penguasa, pemerintah dalam kebaikan. Iya. Wa hifzu al-sinati an asbabil fasadi, dan menjaga lisannya dari sebab-sebab yang merusak. Ketaatannya kepada penguasa atau pemerintah. Iya. Dan juga menjaga lisan-lisan. Lisan itu lidah sebenarnya, ya. Iya. Lidah. Menjaga lisan-lisan atau menjaga mulut-mulut dari sebab-sebab yang dapat merusak wasyar, dan juga menjaga lisan atau mulut-mulut mereka dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan kejelekan. Disebut mulut karena lidah dalam mulut. Iya, tadi kan. Iya. Wal furqati, dan juga menjaga lisan dari sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Iya. Wal inhilali, dan juga menjaga lisan-lisan dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan perselisihan. Iya. Sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerusakan, kejelekan, perpecahan dan perselisihan ini banyak. Iya. Sumbernya di sini dari lidah kita. Sumbernya dari mulut kita. Iya. Mungkin ucapan dianggap main-main, namun dia tidak memahami ternyata ucapan itu menyinggung kewibawaan atau kedaulatan dari suatu negara. Mungkin ucapan itu dianggap perkara biasa, duduk bercerita dengan teman, ya, gak ada orang lain, sama teman ini bercerita. Atau mungkin dia bercerita dengan keluarganya sendiri dalam rumahnya. Namun ucapan-ucapannya jika terdengar oleh orang yang memahami ucapan yang dia katakan, ini ucapan-ucapan yang bisa memicu rusaknya ketaatan kepada penguasa. Dia rendahkan penguasanya, dia rendahkan pemerintahnya, dia jelek-jelekkan penguasanya, dia rendahkan penguasanya. Iya. Demikian pula sebab-sebab kejelekan yang ditimbulkan oleh lisan-lisan kita juga sangat banyak. Baru lisan ya, belum anggota tubuh yang lain. Lisan saja. Hanya sekedar bicara saja. Padahal ucapan itu ucapan jelek. Iya. Padahal ucapan itu ucapan jelek. Demikian pula, hendaknya dia menjaga lisannya dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan perpecahan. Yaitu memecah belah barisan umat Islam. Memecah belah keutuhan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di dalam agama Islam. Perhatikan. Demikian pula sebab-sebab yang ditimbulkan oleh lisan yang dapat menjadikan timbulnya perselisihan juga sangat banyak. Ya, juga sangat banyak. Jadi hendaknya kita pandai menjaga lisan kita. Iya. Lidah ini enggak punya tulang. Iya. Cuman daging saja lidah kita. Namun munculnya fitnah dari lidah kita ini. Munculnya kerusakan dari lidah kita ini. Munculnya kejelekan dari lidah kita. Munculnya perpecahan dari lidah kita. Munculnya perselisihan dari lidah kita. Sehingga para ulama menekankan, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menekankan agar seluruh manusia, seluruh umat Islam dan ahlu sunnah untuk menjaga lisannya. Iya. Untuk menjaga lisannya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Waktunya sampai jam berapa? Cukup? 6. Saya satu beberapa kalimat lagi ya. Boleh ya? Allahi barik. Sebenarnya masih banyak. Cuman belum. Mungkin ini jilid 1 lah. Nanti jilid 2-nya waktu-waktu mendatang jika masih ada kesempatan. Barakallahu. Hah? Ayuhal muslimuna ibadallah. Disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau menyebutkan wala yahilu qitalu sultan. Haram hukumnya memerangi penguasa. Haram hukumnya memerangi pemerintah. Walal khuruju alaihi wa injaro. Dan haram hukumnya memberontak kepada penguasa. Dan haram hukumnya memberontak kepada pemerintah. Pemberontakan di sini bisa dengan senjata dan juga bisa dengan ide, gagasan ataupun pikiran, termasuk ke dalam pemberontakan kepada penguasa atau pemerintah. Di sini beliau menyebutkan wa in jaro, meskipun penguasa atau pemerintah itu jahat dan zalim, suka berbuat aniaya, tetap wajib bagi umat Islam untuk mentaati mereka dalam perkara kebaikan, dalam perkara kebaikan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penguasa, tentang pemerintah, hadisnya ini bisa dilihat dalam kitab Sahih Muslim rawahu muslimun fil fitani, dalam kitabul fitan, kitabnya judulnya al-fitan, yaitu fitnah-fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penguasa atau pemerintah yang tidak menunaikan hak masyarakatnya. Iya. Penguasa atau pemerintah yang tidak menunaikan hak warga negaranya. Iya. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Addul haqqo alladhi 'alaikum lahum wa sallallahu 'alladhi lakum." Tunaikan hak kalian kepada mereka. Berikan hak kalian kepada penguasa atau pemerintah. Iya. Meskipun penguasa itu jahat dan berbuat zalim, tetap kita taat kepada mereka. Wasallullaha alladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Iya. Apakah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan angkat senjatalah perangi penguasa kalian? Tidak. Rasul menanamkan nilai-nilai persatuan kepada umat Islam agar mereka menjaga persatuan dalam suatu negara untuk tetap taat kepada penguasa dan pemerintah mereka. Wadzalika liqouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari, dan hal itu juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu nasihat, wasiat, bimbingan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, isbir wa in kana 'abdan habasyian, bersabarlah meskipun orang yang memerintahmu adalah budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Meskipun dalam sebagian penjelasan ya, dalam sebagian riwayat, meskipun orang yang memerintah kamu adalah orang yang wajahnya jelek, iya, hitam legam kulitnya, rambutnya seperti kismis, anggur yang dikeringkan, itu namanya kismis, iya, namun kamu tetap harus mentaatinya. Wa qawlihi lil ansar, demikian pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dari kalangan Ansar, yaitu penduduk Madinah, sebagian penduduk Madinah, isbiru hatta talqauni alal haudi, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya yang berasal dari Al-Ansar, sebagian penduduk Madinah, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Iya. Walaysa minas sunnati qitalu sultani fa innahu fihi fasadud dunya waddin. Walaysa minas sunnati qitalu sultani fa inna fihi fasadud dunya waddin. Dan bukan termasuk sunnah memerangi penguasa. Bukan termasuk sunnah memerangi pemerintah. Dan bukan termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi penguasa atau pemerintah. Karena jika memerangi penguasa atau pemerintah, maka kerusakan yang akan ditimbulkan pada dunia dan akhirat. Dunia rasa aman akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita memerangi penguasa. Orang takut untuk keluar. Orang beragama tidak nyaman. Karena semakin kuat dia beribadah, dia semakin dicurigai. Karena ujung-ujungnya mungkin dia akan memberontak kepada pemerintah. Ini diantara kerusakan-kerusakan apabila kita memerangi penguasa atau pemerintah pada kehidupan dunia. Demikian pula memerangi penguasa atau pemerintah akan menyebabkan kerusakan agama. Akan menyebabkan kerusakan di dalam agama. Ingatlah kalimat ini, walaysa minas sunnati qitalu sultani fa inna fihi fasaddu dunya waddin, bukan termasuk sunnah memerangi penguasa atau pemerintah, karena sesungguhnya memerangi penguasa atau pemerintah merupakan kerusakan pada dunia dan akhirat, maaf, pada dunia dan agama. Wa bil jumlati inna ta'ata wulatil umuri fil ma'rufi min ta'atillahi subhanahu wa ta'ala war rusulih. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita di pagi hari ini berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa atau pemerintah dalam perkara kebaikan, diantaranya yaitu sesungguhnya ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa di dalam perkara kebaikan termasuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka buktikan ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya dengan mentaati penguasa atau pemerintah kalian dalam perkara kebaikan. Lebih dan kurangnya dalam penyampaian saya di pagi hari ini, saya mohon dimaafkan jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang datang dari diri saya pribadi. Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian mendapati kekurangan ataupun kekeliruan dan bahkan mungkin kesalahan di dalam ucapan saya pada pertemuan di pagi hari ini, semua itu terjadi karena kesalahan saya pribadi yang disebabkan karena kebodohan saya dan juga karena kecerobohan saya. Demikian pula, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pantas yang terucap di dalam penyampaian saya di pagi hari ini. Saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karenanya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.